menghormati orang tua atau mertua. Apakah doa orang tua dan mertua itu sama? Jika kita punya perasaan tidak senang terhadap orang tua atau mertua, apakah itu akan menghambat jalannya rezeki yang akan mengalir dalam hidup saya? Iya. Di sini dalil-dalil berlaku umum. Ketika dikatakan wajib berbuat ihsan kepada kedua orang tua, iya, maka tentunya dia berlaku umum. Karena ketika dia menikah, ke orang tua istrinya sudah menjadi orang tuanya. Iya, maka dia sudah dia juga diwajibkan untuk berbakti kepada mertuanya, berbuat baik kepada kedua mertuanya. Iya. Dan apa namanya, di sini hendaknya seorang muslim, apa namanya, sekali lagi seperti yang telah kita sebutkan kemarin, tidak boleh dia mempertentangkan antara hak Allah dan hak orang tua, maka demikian pula sebaliknya dengan hak mertuanya. Jangan dia pertentangkan hak Allah dengan hak mertuanya. Kalau dia bisa mengkompromikan, dia kompromikan semaksimal mungkin. Dan adapun masalah menghambat rezeki, maka semua maksiat itu menghambat rezeki. Semua maksiat itu menghambat rezeki. Iya, bukan hanya terbatas pada durhaka kepada kedua orang tua. Semua bentuk-bentuk maksiat itu menghalangi datangnya rezeki, yakni rezeki yang bermanfaat.